Yohanes hondongam 10:6. Ya asan na inde kutula sangkwa, anna mala tak kuat sohok bokok kena lambi ungkwa. Akala dipasu ungkwa toy lamai pak sambajangan na toy Yahudi, akan tuhu ya. Ta anggannya to'o, sapok lasu lewat tunna lade entau umpatei kwa, akan asangannya duka, umpala kompeng kehangan na puang ala ta'ala. Kahakahaya to'o, lana pogau sangko akatak pimwissan nambeku, anna tak toak naissam. Kutula sangko temo, anna mala dadi ito ungkira lain nak mua, inna puhasiang kan na pesan ni loppo. Kahakahaya to'o, tak kok ku pesan ni loppo inde diomai, aka sola-sola pakia. Sapok temo, lalek bama umpe lambi ito suaa, anna tak ungkwa demoi podolamnya sampe kutanan ni indola kuangi ilik bak. Anna inde tulak ku na pemanawa inna wamua. Sapok setongan-tongan na, kutula sangkwa, lampu mapia puha ia kelek bak. Aka maka tak lek bak, ia tak duka lasu lendo tolong pemoloi kwa. Sapok maka lek bak, laku suwa sulen apel lambi ikwa. Maka to sulem, lompakilah hupa tau diona dosana, kamaloloam, anna pak tahungkungan na puang ala ta'ala. Lana pemakale sonawa ma dosa, aka tak na ketapa ya. Anna lana pemakale sonawa ma lolo, akalaya wa mek sola ambeku, anna tak mek lamu ita pole. Anna lana pemakale sonawa, hupa tau ia lalu lambi pak tahungkungan na puang ala ta'ala, aka indo tomahajan na setan tung kuasai lino di tahungkum mi ia. Puda pila pahalu kutula sangkwa, sapok temo tak piak lombela untahima. Sapok makak tosulen indo pendawa maseho tolong pak pesangan kamaloloam, ialah na tete kuak lako inggan na kamaloloam butu di puang ala ta'ala. Indo tulak na tak labutu di kalena, sapok lain do na hingin na lako ambeku na tula sangkwa. Analana pesani lopo kuak kahakaha manela sulena. Analana pematan dea, akalana pesani kuak inggan na indo puha ku beem. Inggan na indo na ampuan na ambeku, yang to duka kuam puam. Yang to anna kuam, lana paisan ni kuak penawa maseho inggan na indo puha ku beem. Mane na wapole? Tak ulla masaya anna tak mak muita pole. Sapo tak siya lama saya, anna muita mak sule. Ya siku tanah-tanah pole umpas sikolan na nawa. Aka he kalembasan na indo tulak na laku kita nawa. Tak ulla masaya, anna tak mak muita pole. Sapo tak siya lama saya, anna muita mak sule. Anna indo nawa, lalek ba umpil lambi yang beku. Aka yang baik kalembasan na indo nawa, tak ulla masaya, tak taisan na aka amu nawa am. Naisam puang Yesus nawa meloi la mekutana, nasuhu mak kada nawa. Ingenak ku uwa, tak ulla masaya na tak mak muita pole. Sapo tak siya lama saya, anna muita mak sule. Yang kau si timbak-timbak ya, setongan-tongan na, la sumah hoko anong batim, sapo latilala eto tamatappa. La manawo inawamwa, sapo indo kamanawan inawamu, la napembala katilalasam. Si hapa mesa bayi nem hasam manguhiwa, tak dempada sama pikdi. Sapo tappa na suwun nenek na, ya ta unna kiralai indo kamapik di sana, akatilala unna nuktama lino nenek na. Susing kok toduka temo, sangi manawa inawamu. Sapok maka si tamu poleng kia, latap patiala inawammu, anna tak den tau la malam pak dei katilalasammu. Alwe tato o, tak angkuak delong kutanai polea. Setongan-tongan na, yai tom pelawak laku ambeku umpulalas sangangku, yan tolan abengkua. Sapok miangga temo, tak pokok den umpelawak ke aka umpulalas sangangku. Lasim pelawak anna malam tahima, nasuh sundung katilalasammu. Ingganan de tulakku kulang kuak piha pangam. Lade waktu na taang kuak laku alam piha pangam, sapok laku bato tayam mo kuak diona ambeku. Waktu eta to'o, lamelau kuak langan ambeku umpul alas sangangku. Tak ku uwa, lamanggi kau umpelawang kuak laku ambeku, aka sangin na kamasai ku ambeku, aka kamasai yak duka anong katapaya indo ku uwa, suleyawak kau may puang ala ta'ala. Awana butuh yawak may ambeku, sule mentama indelino. Anna temo laku pelein indelino, mak pasule langan nambeku. Nasuhu mak kada pesikolana nawa? Temo, umba to taim pole untula, tayam piha pangam. Ya temo, kisah mi pole kiwa, iko to misan nasa ninggan na inggan nasia. Ta untau pahalu meku tanali umatim. Yanto naki katapa ing kiwa, iko to mutu ya poko may puang ala ta'ala. Natimba puang Yesus nawa. Matapak si dan kukak temo. Sapuk lah sule watunna, ana awana watunnam. La dipati sehang kuak mak pasule laku banamu semesa-mesa umpeleya mesa-mesangku. Sapu tak siya mak mesa-mesa akan apa solaya ambeku. Ya asan nende kutula, ana malah kuak masanan akademi kasilombungan ta. Ilan nende lino, awan nende lama susah kuak, sapu pomato hayak penawamu, akakutaloin ninggan nakakadakian ilan nende lino.